keadaan tak berubah. Orang berubah, tingkah laku tak berubah. Wajah berubah, kok seakan tambah susah. Manusia berubah, berubah-rubah. Kesepian agama sebagai topeng yang menjijikan, kemiskinan merajalela, yang kaya makin rakus saja, kesehatan dan hukum diperjualbelikan. Kesaksian tergusur oleh kepentingan pribadi. Pemerintah keasikan berpolitik, partai politik sibuk menuhankan uang. Ada rakyat yang lapar makan daun dan arang. Televisi sibuk mencari iklan, sementara si Iwan menunggu giliran.